adalah anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau masuk Islam, termasuk orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam di kota Mekah. Setelah lebih tepatnya 17 orang yang masuk Islam, beliaulah orang yang ke-18. Beliau adalah orang yang ke-18 masuk Islam di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma kemudian dinikahi oleh Az-Zubair ibnul Awam. Az-Zubair ibnul Awam, salah satu sahabat yang dijamin dari 10 sahabat yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asma bintu Abi Bakar, beliau berhijrah ke kota Madinah dalam keadaan lagi mengandung Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair ini kalau dilihat dari Aisyah apa? Keponakan. Ya, keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Dan kemudian Asma beliau melahirkan di Quba pada tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asma mempunyai gelar yang sering disebut oleh para ulama biografi, beliau adalah wanita pemilik dua kain. Gelarnya kalau dalam bahasa Arab, zatun nuqat nitaqain. Zatun nitaqain, wanita pemilik dua kain. Ada cerita di balik itu, kenapa beliau disebut sebagai wanita pemilik dua kain. Ceritanya, ketika beliau membuat makanan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq dari kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian mereka tidak mendapati makanan atau sesuatu yang bisa mengikat untuk makanan tersebut. Ya, tidak mendapati sesuatu yang bisa mengikat makanan tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, Asma berkata kepada bapaknya, "Wallahi ma ajidu syai'an arbituhu bihi illa nutaqi." Artinya, demi Allah wahai bapakku, aku tidak mendapati sesuatu yang aku bisa ikat makanan tadi kecuali dua kainku ini. Maka beliau pun robek dua kain beliau tersebut untuk mengikat dua makanan, yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk minuman, yang satu untuk makanan. Ya. Maka akhirnya beliau disebut dengan wanita yang memiliki dua kain, karena sejarah dua kain tersebut sangat berarti berkaitan dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebut zatun nitaqain. Ya, beliau adalah wanita yang memiliki dua kain. Pelajaran yang kita bisa ambil dari Asma dan juga keluarga Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada orang dari para sahabat Rasulullah yang lebih berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Abu Bakar. Dibandingkan Abu Bakar. Dari mulai sang bapak berkorban. Kemudian harta Abu Bakar dikorbankan untuk membantu perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahkan sampai keluarganya dikorbankan. Artinya ikut membantu kelancaran hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asma pada waktu itu beliau masih anak remaja. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari seorang Asma adalah perempuan, anak-anak kita dari semenjak dini diajarkan untuk tahu cara berbagi. Untuk tahu cara berbagi kepada sesama untuk terutama memperjuangkan agama Islam. Dari mulai semenjak dini. Dan itu yang ditanamkan kepada oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asma beliau hidup sampai anak beliau menjadi khalifah, Abdullah ibn Zubair. Ya, Abdullah ibn Zubair. Sampai Abdullah bin Zubair meninggal, dibunuh oleh Yusuf ibn al-Hajjaj. Hajjaj ibn Yusuf. Ya, seorang pemimpin bengis yang sangat bengis membunuh sebagian kaum muslim, Hajjaj ibn Yusuf. Ya. Kemudian Abdullah bin Zubair meninggal pada tahun 73 Hijriah. Dan Asma bintu Abi Bakar meninggal beberapa hari setelah Abdullah bin Zubair. Jadi meninggalnya pada tahun berapa? 73 Hijriah. Asma bintu Abi Bakar mempunyai umur sampai 100 tahun. Tetapi hebatnya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Al-Kitab Al-Isaba bi Tamyizis Sahaba dan juga dalam kitab Tahdzibut Tahdzib, bahwa Asma meskipun sampai 100 tahun giginya tidak tanggal walau satu pun. Ya, dan juga ingatannya tidak hilang walau satu pun. Ini berkah dari menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian kita baca hadisnya. Di sini disebutkan dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah haid. Darah haid adalah, kasih footnote, catatan kaki, darah haid adalah darah yang merupakan kebiasaan perempuan, saya ulangi, darah yang dikeluarkan secara biasa oleh perempuan pada waktu-waktu tertentu. Yang menunjukkan balighnya seorang perempuan tersebut dan mampunya dia hamil. Darah haid adalah darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan kebiasaan pada waktu-waktu tertentu yang menunjukkan balighnya perempuan tersebut dan siapnya dia hamil. Jadi kalau sudah baligh, kalau sudah keluar darah haid itu berarti ya tidak mengapa dia hamil. Nah, ini pelajaran bagi para aktivis di kesehatan, ya, para peneliti-peneliti di kesehatan. Wanita kalau sudah hamil meskipun umurnya mungkin masih baru, tetapi kalau sudah, maksud saya, kalau sudah haid maka berarti dia siap untuk hamil dan juga tidak membahayakannya untuk hamil. Kemudian ada hikmah dari darah haid. Seperti ini, hikmah darah haid adalah darah haid adalah darah yang memang Allah ciptakan merupakan kebiasaan di dalam diri seorang perempuan. Apabila seorang perempuan tersebut dia hamil, maka darah tersebut menjadi asupan makanan untuk janinnya. Menjadi asupan makanan untuk janinnya. Ini saya katakan sebagai hikmah dari darah haid, ya. Darah haid adalah darah yang ada di dalam tubuh manusia, perempuan, yang merupakan kebiasaan perempuan tersebut. Selalu ada darah haid pada tubuhnya. Kalau dia hamil, maka darah haid tersebut berubah menjadi asupan bagi janin yang di dalam tubuh perempuan tersebut, yang sedang dikandungnya. Makanya, seorang perempuan hamil, jarang dia haid. Kata-kata saya jarang, akan tetapi kadang ada waktu dia keluar haid. Ya, berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan wanita hamil pada umumnya. Tapi pada umumnya wanita yang hamil jarang atau tidak keluar darah haid. Kenapa? Karena darah haidnya diambil asupannya oleh mana? Oleh janin yang dikandungnya. Kalau seandainya dia melahirkan, maka darah haid tersebut berubah menjadi ASI, air susu ibu. Maka demikian pula wanita-wanita yang menyusui, terutama di awal-awal dia menyusui, dia juga tidak haid. Dia juga tidak haid. Ya, kenapa? Karena darah yang ada yang pada tabiatnya dia sebagai darah haid harus dikeluarkan, dan itu sebenarnya adalah sisa-sisa makanan yang ada pada tubuhnya harus dikeluarkan menjadi susu, air susu ibu. Ya. Nah, kemudian kalau sudah disapih, akhirnya dia tidak hamil, tidak juga menyusui, maka keluarlah darah tersebut seperti biasanya. Darah haid. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, itu hikmah dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala tentang darah haid. Maka saya katakan, saya pernah punya kajian dengan judul semua pasti ada hikmahnya. Ya. Semua pasti ada hikmahnya itu dari tiga sisi. Hikmah dalam penciptaan pasti ada hikmahnya. Dalam pensyariatan, sholat, puasa, zakat, haji, pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, dalam halal haram. Makanan ini halal, minuman ini haram, pasti ada hikmahnya. Nah, tiga hal ini selalu ada hikmahnya. Termasuk dalam penciptaan, darah haid, ada hikmahnya. Itulah hikmahnya yang saya sebutkan tadi. Permasalahan fikih, kita bergeser sedikit kepada permasalahan fikih sebelum kita melanjutkan penjelasan terhadap hadis ini. Oleh karenanya, wanita yang hamil, dia dinyatakan secara globalnya atau kebanyakan terjadi pada wanita hamil tidak haid. Lalu, kalau terjadi pada kehamilannya darah haid, maka bagaimana? Apakah dikatakan dia darah haid atau tidak? Paham pertanyaannya? Ya. Asal hukum wanita hamil karena darahnya akhirnya menjadi asupan bagi janin, maka akhirnya dia jarang haid atau tidak haid. Oleh karenanya, kalau seandainya keluar darah haid, apakah wanita hamil disebut wanita yang haid, yang berarti dia harus meninggalkan sholat, kalau seandainya berpuasa dia meninggalkan puasa, dan hal-hal yang lain yang diharamkan untuk wanita haid. Maka jawabannya, wanita hamil apabila keluar darah dan darahnya tersebut keluar pada kebiasaan dia haid, kebiasaan waktu dia haid sebelum hamil, kan ada punya kebiasaan tanggal 1 sampai tanggal 6, tanggal 15 sampai tanggal 20, tanggal 25 sampai tanggal 30 misalkan, ya, dia punya kebiasaan waktu haid. Nah, apabila darah itu keluar di waktu kebiasaan haid, maka meskipun dia hamil disebut juga sebagai apa? Darah haid. Berarti dia tetap tidak puasa, tidak sholat. Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang bersikeras dari para ulama bahwa wanita hamil tidak mungkin haid. Berarti yang keluar itu apa? Wahai para alim, yang keluar itu adalah darah istihadhah. Darah istihadhah yang hukumnya sangat jauh berbeda dengan darah haid. Ya. Kenapa? Karena mereka berpendapat tidak mungkin wanita hamil haid. Tapi kita beda. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Karena dalam keadaan bagaimanapun, apabila ada wanita yang keluar darah, entah dia hamil, entah dia tidak hamil, maka pada saat itu kebiasaannya, maka itu adalah darah haid. Berarti Ustaz, kalau bukan kebiasaannya bagaimana? Misalkan, saya beri contoh. Dia tanggal 1 sampai tanggal 7, biasa haid. Ya, biasa haid. Nah, ternyata ketika dia hamil, dia keluar darah, tapi keluarnya tanggal 15 sampai tanggal 17 misalkan, cuma 3 hari. Nah, ini dihukumi apa? Kalau kita mengambil pendapat yang saya sebutkan tadi itu, dan itu pendapat yang saya kuatkan, ya, dan ini juga pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa kalau keluar darah darah ketika hamil pas waktu biasa haid, maka disebut apa? Darah haid. Tapi ketika tidak keluar di waktu haid, maka dia bukan darah haid. Berarti dia darah istihadhah. Ya. Nah. Ini sedikit tentang darah haid. Taib. Kemudian para ikhwah sekalian, di sini bersabda tentang darah haid. Sudah paham ya, darah haid yang menimpa pakaian. Maksud menimpa terkena pakaian. Entah itu celana dalam, entah itu rok, entah itu long dress atau yang semacamnya, ya yang penting terkena pakaian atau ya terkena pakaian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana cara menghapus darah haid ini? Ya, beliau mengatakan tahuttuhu. Tahuttuhu, saya bacakan arti Indonesianya, kamu kerik. Kalau bahasa Arabnya tahukuhu wa taksuruhu bitarfi hajarin aw udin. Artinya kamu kerik, garuk ya, dan kamu kerik dengan ujung dari kayu atau batu. Dengan ujung dari kayu atau apa? Batu, yang penting benda yang bisa mengerik ya, benda yang bisa mengerik. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam lafaz yang lain ya, fahaqqihi tsumma aqrisihi bil ma. Artinya kemudian kamu garuk. Hikkah itu kan gatal dalam bahasa Arab. Hikkah itu kan gatal. Kemudian menggaruk berarti hakka yahuku. Ya, maka digaruk yaitu dikerik, kemudian aqrisihi yaitu dikeruk gitu dengan ujung-ujung kuku yang dibarengi dengan air. Nah, seperti itu. Itu namanya kamu kerik. Lalu kamu kucek, di sini disebutkan dalam bahasa Arabnya tsumma taqrusuhu bil ma. Di sini terjemahkan lalu kamu kucek dengan air. Taqrusuhu dalam bahasa Arab artinya adalah tudallikud dama bi atrafi asabi'iha bil ma. Artinya kuku-kuku, ujung kuku-kuku kita kucek-kucek dengan air. Ya, kita kucek-kucek dengan air. Tujuannya apa? Agar nanti ketika kita membasuhnya mudah dia hilang. Karena ibu-ibu di belakang mengetahui bahwa darah haid itu sangat nempel di pakaian. Ya, kalau seandainya tidak seperti itu, maka susah untuk menghilangkannya walau hanya dengan dibasuh saja. Ya. Kemudian siramlah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma tanzahuhu." Kemudian siramlah. Yaitu siramlah di sini maksudnya adalah dibasuh. Karena di sana ada riwayat yang lain yaitu riwayat Imam Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kanat ihdana tahidhu thumma taqtarisud dama min thawbiha 'inda tuhriha fataghsilahu wa tanzahu 'ala sa'irihi thumma tusalli fihi." Artinya kami di zaman Rasulullah ada yang haid, lalu darahnya tersebut kami kerik dengan ujung-ujung kuku ya, ketika kami sudah bersih lalu kami cuci, lihat, lalu kami basuh, kami cuci. Ya, kemudian kami siram air. Di sini hanya diterjemahkan siramlah, tapi harus dikucek dulu, dicuci. Ya, itu maksud daripada tandahu, artinya adalah dibasuh dan dicuci. Tsumma tusalli fihi. Kemudian kalau sudah kering, bolehlah dia salat dengannya. Hadis yang sahih muttafaqun alaih, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini para ikhwah sekalian. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, darah haid adalah najis. Dan ini ijma' kaum muslim. Ya, ijma', darah haid secara ijma' dia najis. Tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan untuk membasuh darah haid yang terkena pakaian sebelum dia sholat memakai pakaian tersebut. Ya. Pelajaran yang kedua, hadis Asma ini, hadis yang ke-34 ini, menurut Imam Ibnu Battal, aslun 'indal ulama fi ghuslin najasati minath thiyab. Ya, faedah yang kedua adalah hadis Asma asal dasar hukum menurut para ulama tentang wajibnya membasuh najis yang terkena pakaian. Jadi kalau ditanya apa hukumnya, saya tadi pas waktu di kamar baru ingat, saya sudah menjelaskan ya, tidak di Imam Syafi'i, kalau seandainya terkena kotoran cecak, ya, kemudian terkena kotoran atau kencing hewan, apakah najis atau tidak, maka itu semua najis, ya. Nah, asal hukum atau sandaran hukum dari membasuh najis itu hadis, dalilnya apa? Ini hadis Asma. Itu maksud asal hukum, asal sandaran hukum, bahwa asal sandaran hukum menurut para ulama tentang wajibnya membasuh najis yang terkena pakaian adalah hadis Asma. Ya, hadis Asma. Ingat saja hadis Asma, bahwasanya asal sandaran hukum tentang wajibnya membasuh najis. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yaitu sebagian ulama berpendapat tentang najisnya darah. Tentang najisnya darah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Umm, wa fi hadza dalilun ala anna damal haidhi najisun wa kadza kullu damin dami ghairihi. Artinya demikian pula bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil tentang najisnya darah haid, bahwa darah haid adalah najis, dan demikian pula seluruh darah selain darah haid. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah, dan ini sesuai berarti pendapatnya dengan Imam Syafi'i. Mana yang lebih dahulu? Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Hah? Imam Syafi'i, baru Imam Bukhari hidupnya. Ya. Maka Imam Bukhari tidak ketemu dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Bukhari di abad ketiga Hijriah. Ya, di abad ketiga Hijriah. Dahulu kita pernah belajar ilmu hadis, jarak antara Imam Bukhari sanad yang paling dekat kepada Rasulullah itu sekitar 4 orang. Jadi beliau, guru beliau, tabi'in, beliau, guru beliau, tabi'ut tabi'in, tabi'in, sahabat, dan Rasulullah. Jadi 4 orang yang paling dekat. Ya. Jadi itu sanad yang dimiliki yang paling dekat dengan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa Imam Bukhari, ya, beliau juga berpendapat tentang najisnya darah. Kenapa? Karena di dalam kitab Sahih Bukhari beliau menyebutkan babu ghuslid dam. Bab wajibnya membasuh darah. Ya, bab wajibnya membasuh darah. Jadi pelajaran yang keberapa? Yang ketiga, bahwa darah adalah najis. Jadi bukan hanya darah haid, tetapi seluruh darah pun apa? Najis. Cuma pendapat yang lebih kuat, ini pendapat pelajaran yang keempat, pendapat yang lebih kuat bahwa apabila darah itu hanya setitik ataupun ringan, maka itu dimaafkan. Itu apa? Dimaafkan. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, hukum yang kelima atau pelajaran yang kelima, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang darah yang keluar dari selain kemaluan. Jadi kita tadi sudah pelajari bahwa darah haid hukumnya apa? Najis. Ya. Ataupun darah yang keluar dari kemaluan selain haid, maka hukumnya apa? Najis. Seperti darah istihadhah. Atau darah yang keluar dari, mohon maaf, dubur. Itu penyakit apa biasanya, Pak? Ambien. Itu berarti najis juga. Dan itu pendapat jumhur ulama. Dan itu pendapat yang kuat. Ya, bahwa seluruh darah yang keluar dari dua sabilain, dua jalan, kubul dan dubur, maka darahnya itu adalah apa? Najis. Darahnya itu adalah darah apa? Najis. Taib. Sekarang para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Yang kelima, terjadi perbedaan pendapat dalam perkara darah yang keluar dari selain dua saluran tadi. Seperti apa, Pak? Darah yang keluar dari dua, selain dua saluran. Mimisan, lain. Yang lain apa? Gigi, keluar dari gigi, ya. Yang lain apa? Luka. Pokoknya selain dari apa? Dari dua kemaluan, dari dua saluran tadi. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, saya biar lebih mudah, saya catatkan. Yang pertama, pendapat yang sudah kita ambil apa? Bahwa darah haid hukumnya apa? Najis, ya. Kemudian kebanyakan ulama juga berpendapat darah yang keluar dari dua saluran selain haid hukumnya juga apa? Najis. Ya, tadi sudah saya sebutkan darah-darah apa ini contohnya? Seperti istihadhah selain haid, kemudian apa lagi? Ambien. Ada lagi yang keluar dari kubul selain haid dan istihadhah? Wasir, ya, darah wasir ataupun pas waktu kencing batu kemudian batunya pecah lalu dikeluarkan, itu kadang-kadang keluar sampai darah. Nah, ini semua darah yang keluar dari kubul dan dubur apapun sebabnya, maka itu pendapat yang lebih kuat apa? Najis. Pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian pendapatnya Imam Bukhari dan ulama-ulama yang lain. Nah, yang ketiga sekarang yang kita pelajari, darah selain dua saluran. Selain dua apa? Saluran. Seperti tadi, mimisan yang keluar dari hidung, keluar dari gigi, keluar luka, sebagaimana yang terjadi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau sholat, ya, beliau kemudian ditombak oleh seorang Majusi. Dalam keadaan seperti itu beliau masih bisa menyelesaikan sholat sampai selesai, sampai akhirnya beliau pingsan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau menganggap bahwasanya darah ini adalah darah suci selain yang keluar dari dua saluran tadi. Ya, nah, kita akan sebutkan sekarang perbedaan pendapat. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perihal darah yang keluar selain dari dua saluran, ya, kubul dan dubur. Kalau saya katakan dua saluran itu apa? Kubul dan dubur. Bahasa Arabnya as-sabilain, ya, dua sabilain, dua saluran, kubul dan dubur. Pendapat yang pertama, najis, wajib dibasuh, tetapi dimaafkan yang ringannya. Wajib dibasuh, najis wajib dibasuh, tetapi dimaafkan yang ringannya. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat apa? Mayoritas para ulama. Bahkan sebagian besar ulama peneliti menukilkan ijma'. Subhanallah. Ini kuat nih nantinya. Ya, ijma' disebutkan oleh siapa? Pertama Ibnu Hazm. Yang kedua Ibnu Abdul Bar, ulama bermazhab Maliki. Yang ketiga Ibnu Rusyd, juga bermazhab Maliki. Yang keempat An-Nawawi, bermazhab Syafi'i. Yang kelima Al-Aini bermadzhab Hanafi dan yang lain-lain, menunjukkan bahwasanya jumhur ulama menganggap darah yang keluar selain, walau selain dari dua saluran, tetap apa? Najis. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan perkataan Imam Ahmad, innahu lam yakhtalifil muslimuna fid dam ay ala annahu najisun, bahwasanya kaum muslim belum berbeda pendapat bahwasanya itu adalah najis. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa itu najis yaitu surat Al-An'am ayat 145. Ini dalil untuk pendapat pertama. Surat Al-An'am ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun." Artinya, katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapati di dalam apa-apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan atas sebuah makanan yang dimakan, kecuali kalau dia bangkai atau darah yang muncrat. Darah yang muncrat. Seperti ketika kita menyembelih hewan, ya, sapi, kambing, unta, itu kan muncrat. Atau ketika terjadi qisas, ya, kemudian muncrat. Nah, itu darahnya najis. Aulah makhinzir, atau daging babi, fa innahu rijs. Saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu pendapat yang pertama yang menunjukkan bahwasanya najis. Dan dalil mereka tadi surat apa? Al-An'am ayat 145. Fa innahu rijs. Dan kata-kata rijsun di dalam bahasa Arab adalah orang Arab memakainya untuk sesuatu yang mustaqdzar, untuk sesuatu yang dijijikkan. Ya, dan najis adalah sesuatu yang dijijikkan. Nah, seperti itu. Pendapat yang kedua, pendapat ulama peneliti. Imam Asy-Syaukani, Siddiq Hasan Khan, Imam Al-Albani, kemudian Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil mereka apa? Satu, tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya membasuh darah kecuali darah haid. Padahal di zaman Rasulullah banyak peperangan. Di zaman Rasulullah banyak apa? Peperangan yang mungkin, sangat mungkin sekali terjadi banyaknya darah yang harus dibasuh, tetapi tidak ada kewajiban dari Rasulullah SAW satu hadis pun yang menjelaskan tentang wajibnya membasuh darah selain darah apa tadi? Darah haid. Ya. Yang kedua, kisah yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud bahwa ada seorang sahabat yang terkena panah, tiga panah, dan beliau dalam keadaan sholat. Tetap saja beliau lanjutkan, padahal darah mengalir di tubuh beliau. Dan ini terjadi pada peperangan Dzatur Riqa', menunjukkan bahwasanya darah selain yang keluar dari dua saluran tidak najis, suci. Ya, jadi dalilnya apa? Seorang sahabat yang terkena panah dengan tiga tusuk panah, tetap saja beliau sholat dan darah mengalir di tubuh beliau. Yang ketiga, dalil mereka adalah ada beberapa perkataan para sahabat yang mereka itu tidak membasuh darah. Perkataan para sahabat yang mereka itu tidak membasuh darah. Di antaranya yang terjadi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Musannab Abdul Razzaq, anna ibn mas'udin radhiyallahu anhu shalla wa ala batnihi farthun wa damun min juzurin naharaha falam yatawadda. Artinya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu salat sedangkan di perut beliau terdapat, mohon maaf, tahi, kotoran dan darah akibat perut unta yang beliau sembelih. Ya, Kemudian beliau sembelih itu, setelah sembelih langsung sholat dan tidak mengambil air wudu. Artinya tidak dibersihkan itu. Jelas dalilnya? Ya. Jelas ceritanya dulu. Abdullah bin Mas'ud sholat dalam keadaan di perut beliau gara-gara habis menyembelih onta, otomatis setelah disembelih kemudian dikuliti. Nah, di sini ada bekas-bekas apa? Bekas-bekas kotoran dan darah. Dan beliau tetap sholat dan tidak beliau bersihkan. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, falam yu'idis salata, beliau tidak mengulang sholatnya. Begitu juga terjadi kepada Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar orang yang sangat sangat sangat perhatian terhadap sunnah. Kalau ada sunnahnya, pasti senantiasa beliau akan lakukan. Ya. Disebutkan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani radhiyallahu rahimahullah bercerita, "Ra'aitu bana Umar asara ba'thratan fi wajhihi." فخرج شيء من دمه فحكه بين اصبعيه ثم صلى ولم يتوضا. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asara basratan fi wajhi. Basrah itu jerawat. Beliau memicik jerawatnya. Ya. Lalu keluar jerawatnya, bersamaan dengan keluar jerawat keluar juga darah. Lalu beliau kerik dengan jari-jari jemari beliau. Kemudian beliau sholat dan beliau tidak berwudu. Menunjukkan bahwasanya darah yang keluar dari selain dua saluran tidak najis. Nah, ini para ikhwah sekalian. Kemudian juga sahabat yang lain, Abdullah bin Abi Aufa. Beliau bazaqa daman. Beliau meludah air darah. Tsumma shalla wa lam yatawadda. Artinya bekas-bekas darah masih ada. Lalu beliau sholat dan beliau tidak berwudu atasnya. Nah, ini makanya kuat pendapat ini. Dan kita memahami dalil harus dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Karena kita kan ya manhaj salaf. Memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan sunnah. Tetapi di hadapan kita pendapat jumhur. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Imam Ahmad menukil ijma. Dan Imam Ahmad sangat kuat dalam perkataan ijma. Tidaklah beliau menukil ijma kecuali beliau benar-benar yakin itu tidak ada yang menyelisihinya. Jadi Imam Ahmad ini seorang ulama peneliti yang sangat-sangat jarang untuk menukil ijma. Ya, nah, makanya ini wallahu alam Bapak Ibu Saudara-saudari, saya lebih condong kepada pendapat dia najis, dia suci tetapi dianjurkan untuk membasuhnya. Itu mengumpulkan dua pendapat tadi. Ya, dia suci tetapi dia dianjurkan untuk apa? Membasuhnya. Dan lebih baik kita hati-hati dalam perkara najis atau tidak najis. Tapi kalau dikatakan suci enggak Ustaz? Maka saya jawab suci dia. Ya. Artinya kalau orang sholat pun di sini ada darah bekas lukanya, ya maka tidak mengapa sah sholatnya, ya demikian. Pendapat pelajaran selanjutnya. Jadi perbedaan pendapat tadi, pendapat yang pertama apa? Mengatakan apa? Najis. Pendapat yang kedua apa? Suci. Pendapat yang kita ambil, wallahu a'lam, dia adalah apa? Suci, tetapi dianjurkan untuk dibasuh. Ya, kalau seandainya mampu untuk membasuhnya. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, hadis ini menunjukkan wajibnya membersihkan, mensucikan pakaian yang terkena darah haid. Ya. Pakaian yang terkena darah haid wajib itu hukumnya. Jangan meremeh-remehkan, ya. Apalagi di zaman sekarang. Nah, sekarang permasalahannya Ustaz, itu kan tata caranya ada membersihkan darah haid. Pertama diapakan? Dikerik. Lalu setelah itu dikucek. Lalu setelah itu dibasuh tiga, ya. Nah, sekarang Ustaz, bagaimana kalau kita masukkan mesin cuci? Diangkat bersih. Apa nang biar angkat Ustaz? Nah, pokoknya pakaian, jangan pikirannya kotor ya. Ya. Ya, diangkat bersih, tidak ada. Maka sudah mencukupi. Ya, karena tujuannya sudah sudah terjadi. Ya, ini para ikhwah sekalian. Jadi, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil, cara membersihkan darah haid, pertama dikerik, kemudian dikucek, kemudian dibasuh. Ya, dibasuh. Ini para ikhwah sekalian. Kemudian pendapat yang selanjutnya, hukum yang selanjutnya, haruskah membersihkan najis dengan air? Ini pelajaran. Haruskah membersihkan najis dengan air? Ya, artinya kalau seandainya ada tisu, kemudian di sini ada najis, saya bersihkan sampai bersih. Apakah harus dengan air atau tidak? Maka terjadi perbedaan pendapat. Jumhur mengatakan wajib dengan air. Jumhur itu siapa Ustaz? Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Jumhur mengatakan wajib membersihkan air, membersihkan najis dengan air. Ngomong-ngomong, kalau saya menyebutkan perbedaan pendapat seperti ini, Bapak tertarik atau langsung hukumnya saja? Hah? Ya. Karena ada sebagian orang, saya dulu di Damam bingung saya mengajari kaum muslim. Jadi di sana ada dua metode. Misalkan tadi pendapat, apakah darah selain dari dua saluran itu najis atau tidak? Ada dua metode cara pengajarannya. Pertama metodenya, pendapat yang lebih utama suci, tapi dia dianjurkan untuk dibasuh. Dalilnya A, B, C, D. Selesai. Nah sekarang saya di Banjar langsung memakai metode yang kedua. Terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama satu, pendapatnya ini, dalilnya ini. Pendapat yang kedua ini, dalilnya ini. Yang benar atau yang kuat, yang kita kuatkan adalah ini. Menarik yang mana? Langsung hukumnya atau? Pasti langsung hukumnya. Ya, sebenarnya pendapat kita yang kita ketahui pendapat itu agar kita tidak heran. Seperti misalkan, Ustaz saya kemarin ketemu orang di Jakarta. Dia baru datang dari Singapura. Ustaz, di Singapura itu orang banyak yang bermazhab Hanafi. Hanafi itu tidak ada perkataan aminnya kalau lagi sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi kada amin, sunyi senyap gitu. Aminnya serongan-serongan. Ya. Mungkin membayangkan, bisalah membayangkan kalau aminnya serongan-serongan. Hendakkah kita gawi wah ini? Ya. Nah, itu untuk faedah itu akhirnya kita tidak heran. Oh, memang ada itu pendapatnya. Tidak heran jadinya. Ya, jadi mengetahui pendapat itu penting. Ya. Ya, kita lanjutkan setelah salat Isya. Shallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di papan tulis saya tuliskan berbagai macam cara metode seseorang ngajar fikih. Ya. Jadi cara yang pertama di situ menyebutkan masalah. Terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama dalam masalah ini. Kemudian pendapat yang pertama, bla bla bla, dalilnya sebutkan. Pendapat yang kedua, begini begini, dalilnya sebutkan. Baru setelah itu kita kuatkan. Itu kalau dua pendapat yang berbeda. Kalau lima gimana? Nah, ya, lima. Lima dengan dalil-dalilnya setiap lima dari itu. Nah, itu yang dipelajari oleh ulama-ulama fikih dahulu. Ya, ini kita ini tinggal makan yang sudah jadi, ya bingka sudah jadi dimakan. Ya. Ketahuan tak bingka berarti. Nah, yang kedua lebih mudah lagi. Sebutkan terjadi perbedaan pendapat langsung kepada yang kuat. Tanpa penyebutan dalil, tanpa ini. Nanti belum lagi kalau di belajar fikih itu, belum lagi pendapat pertamanya ini milik siapa? Madhab siapa? Ini madhab siapa? Pendapat kedua. Nah, itu lebih sulit lagi. Dan itu diujikan. Ya. Jadi kalau masalah yang dipelajari cuma satu masalah. Ini ratusan masalah. Jadi tidak mudah belajar ilmu agama, ya. Jadi maka coba dihormati, ya. Belajar ilmu agama itu dihormati karena sulit belajar ilmu agama. Tetapi ya kita sebagai umat Islam alhamdulillah punya ulama-ulama besar yang luar biasa yang kita tinggal menukilkan saja. Nah, tadi terjadi perbedaan pendapat dalam perkara apa? Masalahnya sekarang di sini aja kita bingung. Ini masalah yang pertama aja bingung nih. Perbedaan pendapat belum ini belum masuk ini. Masalah yang diselisihkan aja bingung kadang-kadang. Iya kan? Kayak masalah sebelum sholat isya yang kita pelajari tadi apa? Apakah najis itu wajib dibersihkan hanya dengan air atau boleh dengan yang lainnya? Artinya kalau di sini ada najis, itu cara membersihkannya harus dengan air. Ini pendapat pertama. Dan ini saya katakan pendapat jumhur. Atau boleh dengan cuma tisu, ya, atau apa saja yang bisa menghilangkan bekas itu, ya, tidak mesti harus dengan air. Nah, ini para ikhwah, terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama tadi kita katakan wajib dengan air menghilangkan najis. Mazhab apa itu? Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Wajib dengan air. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib dengan air, tapi boleh dengan cuka. Ya. Dengan cuka atau dengan bahan apapun yang bisa menghilangkan najis. Seperti zaman sekarang dengan apa? Pemutih apa namanya? Jangan sebut namanya. Pemutih gitu ya. Pemutih. Nah, ini hilang najisnya. Apakah boleh hanya dengan pemutihnya itu atau dengan air plus airnya? Nah, ini maksudnya. Ya. Jadi apakah harus dengan air? Harus dengan air? Tidak bisa tidak, ataukah hanya dengan bahan-bahan yang lain yang tidak menggunakan air? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Wallahu alam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang lebih kuat tidak mesti dengan air. Yang penting bisa menghilangkan najis. Tidak mesti dengan air, yang penting bisa menghilangkan najis. Apa dalilnya? Itu kan hukum. Ini pendapat yang lebih kuat yang kita ambil. Apa dalilnya? Yaitu dalilnya adalah kalau baju perempuan kan disunahkan untuk lebih panjang daripada dua mata kaki. Otomatis kadang-kadang menyentuh tanah. Nah, terkena najis maka disucikan dengan langkah selanjutnya. Ini tanpa air. Ya, ini tanpa air. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran terakhir dari hadis ini adalah hadis ini merupakan dalil wajibnya pakaian sholat harus suci. Hadis ini merupakan dalil wajibnya pakaian sholat harus suci. Kenapa? Karena di dalam hadis ini kan thumma tusalli fih, kemudian kamu sholat dengannya setelah membersihkan najisnya. Ya, artinya pakaian yang ada najisnya tidak boleh dipakai sholat. Nah, permasalahan sekarang. Kejadian Ustaz, ya, kadang-kadang habis tidur, habis zuhur tidur, pas azan asar bangun, langsung ambil air wudu, langsung ke masjid, setelah dari masjid pulang lagi, pas mau mandi sore-sore baru terlihat, ah ternyata tadi keluar madzi atau keluar wadi, ada bekas di celana dalamnya. Bagaimana status sholatnya? Paham? Bagaimana status sholatnya? Wadi madzi, paham? Masih ingat kan? Wadi apa? Air, cairan yang keluar dari kemaluan setelah kencing biasanya. Ya, madzi apa? Ya, di awal-awal syahwat. Ya, sebelum mani. Paham kalau Pak Didi? Anak mengangguknya, masya Allah, teman. Sangat paham berarti. Ya. Air cairan yang keluar sebelum mani itu namanya madzi. Biasanya dia bening dan agak kental. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu keluar setelah kita mau mandi, mau mandi setelah sholat asar. Apa hukum sholat asar kita? Paham permasalahannya? Pahami dulu masalahnya. Permasalahannya paham ya? Baik. Sekarang kita lihat. Kalau seandainya itu adalah madzi atau wadi, maka berarti kita hadas kecil. Dan hadas kecil harus dibasuh kemaluannya. Maka pada saat itu berarti kita berwudunya belum sah karena masih punya hadas kecil. Berarti pula kita basuh kemudian memakai pakaian yang suci lalu ulangi sholatnya. Lalu apa? Ulangi sholatnya. Nah sekarang Ustaz, permasalahannya itu apakah wadi, madzi atau mani? Ya? Apakah mani? Jangan-jangan pas tadi tidur itu mani. Mimpi. Mimpi basah. Dia tidak terasa. Nah, maka pada saat itu kita melihat, kita yakinkan diri kita. Mana yang lebih yakin, kita condong kepadanya. Kalau berarti mani, berarti apa? Harus mandi mengangkat hadas besarnya. Kalau cuma madzi atau wadi, maka cuma apa? Cuma membasuh, kemudian dia pakai pakaian yang suci, lalu dia sholat. Nah ini para ikhwah sekalian. Ya, itu diperhatikan. Nah, jadi itu faedahnya bahwa apakah kita dari hadis ini kita ambil faedah tadi bahwa wajib memakai pakaian yang suci ketika sholat. Wajib itu hukumnya. Dari mana? Dari thumma tusalli fihi, kemudian kamu sholat dengannya. Ada pertanyaan yang lain. Ustaz, pas kita Allahu Akbar, saya baru ingat itu celana yang saya pakai kena najis. Bagaimana sholat saya? Paham? Celana yang saya pakai baru najis. Bagaimana sholat saya? Maka jawabannya, kalau mengingatnya ketika sedang sholat, batalkan sholat. Kalau diingatnya setelah sholat, maka sholatnya sah. Dari mana sholatnya sah? Ada hadis nanti kita akan pelajari dalam kitab ini juga, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian beliau sholatnya memakai sendal. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah salat beliau melepaskan kedua sendalnya. Para sahabat pun di belakang melepaskan kedua sendal mereka. Karena melihat pemimpinnya. Ya, melihat pemimpinnya melepaskan, mereka lepaskan juga. Karena waktu itu waktu syariat, penurunan syariat. Jadi semuanya bisa saja syariat-syariat baru. Jadi saking taatnya mereka para sahabat. Nah, Nabi Muhammad SAW mempunyai mukjizat, beliau bisa melihat dari belakang. Ya. Apa yang menyebabkan kalian melepaskan kedua sendal kalian wahai para sahabat? Kata para sahabat, ra'aina annaka naza'ta na'alaika fanaza'na ni'alana. Kami melihat engkau melepaskan sendalmu, maka kami pun ikut melepaskan sendalmu. Alasan yang begitu simpel dan begitu mudah dipahami. Dan satu bentuk ketaatan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau menjelaskan, tadi di dalam sholat, datang Jibril bahwasanya mengatakan kepadaku, dua sendal yang engkau pakai ada najis, maka aku lepaskan. Nah, di sini para ulama mengambil pendapat bahwa, ya, kalau seandainya kita tahu setelah sholat, maka tidak mengapa. Sah sholatnya. Buktinya apa? Rasulullah SAW sholat memakai dua sendal najis, beliau tidak ulangi, tidak membatalkan sholatnya. Beliau cuma melepaskan sendal tersebut, kemudian beliau ulang. Sama, kalau kita lagi sholat, tak ada tai cacak. Maka, kalau masih hangat-hangatnya, nah. Itu boleh itu, dihilangkan. Atau dengan apa kita bisa menghilangkannya, tidak mengapa. Karena bisa kita hilangkan dengan asal hilang najisnya. Nah, pada saat itu tidak berpengaruh lagi, tetap aja kita lanjutkan sholat. Diberi ke tangan, dihilangkan di tangannya. Jangan pindah mengalih aja. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah ini permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan wajibnya memakai pakaian suci ketika sholat. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir ini tidak ada penjelasan karena hadisnya lemah. Kita baca, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalat khawlatu ya Rasulullah fa illam yadhhabid damu qala yakfiki al-ma'u wa la yadhurruki atharuhu, akhrajahu at-Tirmidzi wa sanaduhu dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Khawlah ini seorang sahabat di zaman Rasulullah, perempuan, pernah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana apabila darah haid belum hilang? Artinya sudah dikerik, sudah ini masih ada sisanya. Ya, belum hilang. Beliau menjawab, cukup kamu hilangkan dengan air dan tidak mengapa bila masih membekas. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan sanadnya dhaif. Nah, ini para ikhwah sekalian, meskipun dhaif, menunjukkan bahwasanya sesuatu yang susah untuk hilang, maka kalau sudah kita sucikan dengan cara-cara tadi, masih aja sisanya, masih misalkan membekas warnanya, ya, karena seperti yang saya katakan, darah haid itu memang nempel kuat sekali, dia membekas warnanya, maka pada saat itu asalkan sudah disucikan tidak mengapa meskipun masih membekas. Tetapi hadisnya lemah dan kita tidak terlalu ingin repot-repot untuk membicarakan hukumnya karena hadisnya lemah, ya, cukup saja. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, pendapat yang lebih kuat, kalau bekas najis itu sulit dihilangkan dan masih tersisa, misalkan warnanya, ya, sulit tersisa, maka asalkan sudah disucikan, maka dia dianggap sebagai apa? Suci, dan dimaafkan bekas najis yang sulit hilang tadi. Wallahu alam, saya cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ustaz, panitia boleh tanya? Silakan. Bagaimana kalau seandainya ada kasus lupa mandi wajib, misalnya sholat subuh ya. Nah, ingatnya itu pas sholat zuhur udah jauh betul. Apakah mesti diulang atau gimana ya? Rupanya nah, ini seandainya kada jadi gin rupanya sudah. Ulun jawab aja langsung. Ya. Selama dia belum mengangkat hadas besar, tetap dia mengulang sholat. Karena dia sholat subuh dalam keadaan berhadas besar. Dan sholat zuhurnya kalau sudah dia kerjakan juga diulang. Dan caranya ulang subuh dulu 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat. Karena kenapa? Dia sholat dalam keadaan berhadas besar. Dan paham bedanya ya, hadas dengan najis. Ya, hadas itu keadaan pada diri. Kita berhadas kecil kalau kencing, buang air besar, itu kecil. Berhadas besar kapan kita junub. Nah, sedangkan najis yang sesuatu yang dikotorkan atau dianggap jijik dalam agama. Nah, itu bedanya antara hadas dengan najis. Saya berhadas tidak mesti saya najis. Nah, gitu ya. Saya kena najis tidak mesti saya berhadas, selalu seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Iya, Pak. Nggih. Iya. Betul, ya. Jadi kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu betul itu bahwasanya beliau dalam keadaan junub dan mungkin saja wanita, orang lupa ya, orang lupa. Dan itu sering terjadi kadang-kadang dan para ulama orang Arab mengatakan masumiyal insanu insanan illa linisyanihi. Tidaklah manusia lupa tidaklah manusia dinamakan manusia kecuali karena lupanya. Karena dari kata-kata insan itu dari kata-kata nasiya. Makanya kalau ada orang pelupa atau lupa, Allah memaafkan, kita pun wajib memaafkan. Ya. Cuma di situ ada proses peringatan. Nah. Ustaz, masalah maji. Ketika kita ada sahwat lalu terasa sebentar salat tapi terasa keluar. Sepertinya mau keluar cuma belum menyentuh pakaian dalamnya. Apakah itu harus membatalkan sholatnya? Terus yang kedua, masalah darah ikan, ikan laut atau ikan sungai. Biasanya pedagang-pedagang ikan ketika kita membeli ikan, kadang-kadang mereka membersihkan ikan ada percikan darah kena ke baju. Apakah itu juga masuk termasuk dalam najis? Paham? Okay. Ya, yang pertama masalah madzi. Kalau seandainya terasa keluar kada nih, keluar kada. Maka pada saat itu untuk membuang, ya kita membuang perasaan itu, ya kalau kita yakin itu keluar batalkan sholat. Kalau tidak yakin maka ada kaedah para ulama al yakin la yazulu bisyak, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Kalau masih ragu-ragu yakinnya belum keluar teruskan. Nah cuma permasalahan Pak Musa. Kalau setelah sholat ternyata dilihat, keluar ternyata. Nah status sholatnya bagaimana? Ya, maka pada saat itu berarti status sholatnya keyakinan kita dibatalkan dengan keyakinan yang lain. Ya, berarti harus dibasuh dan diulang. Begitu. Paham maksud saya? Paham. Ya. Sedangkan yang kedua yaitu darah dari ikan. Maka jawabannya tidak najis. Ya, darah dari ikan tidak najis. Darah dari hewan yang najis itu yang cuma muncrat. Ya, yang disembelih kemudian dia mengucur dengan derasnya. Itu yang najis. Dan itu pun yang mengalir. Dan itu pun ya disebutkan oleh para ulama bukan perkara najis tetapi haram untuk dikonsumsi itunya. Darah yang mengalir itu dengan keras derasnya itu bukan perkara najisnya tetapi perkara haramnya untuk dikonsumsi. Karena bukankah Allah menyebutkan pada waktu itu untuk hal-hal yang diharamkan dikonsumsi? Nah, begitu. Wallahu a'lam. Nah. Yang lain? Ustaz dari SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Ibu Mela dari Bukit Tinggi Sumatera Barat. Saya mau nanya Ustaz, apakah masa nifas itu memang 40 hari lamanya walaupun darah nifas berhenti sebelum 40 hari. Ya, maka jawabannya begini. Nifas, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang batas maksimal. Nifas tahu ya, darah yang keluar setelah melahirkan atau beberapa waktu sebelum melahirkan. Ya, misalkan satu hari pas hari perakiraan lahirnya itu dia keluar. Meskipun belum keluar bayinya, itu disebut sebagai darah nifas. Berarti kalau dia darah nifas, boleh dia meninggalkan sholat meskipun belum melahirkan. Karena dia adalah darah yang ikutan bersama bayi tersebut. Nah, sekarang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang batas maksimal nifas. Ada yang mengatakan nifas batas maksimalnya 40 hari. Dan ini pendapat jumhur. 40 hari. Berarti kalau ada darah yang keluar setelah 40 hari dianggap darah istihadhah. Saya ulangi. Kalau ada yang keluar dari darah 40 hari setelah melahirkan, misalkan hari ke-41, itu dianggap darah istihadhah menurut pendapat jumhur. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tetapi wallahu alam, saya dan sebagian, bukan saya, para ulama peneliti lebih condong kepada pendapat bahwa selama itu darah yang keluar setelah melahirkan, maka meskipun lebih dari 40, misalkan sampai 50, dan itu pun jarang sekali, bahkan tadi dalam pertanyaan kan kurang dari 40 sudah berhenti, ya, meskipun lebih dari 40 maka dianggap darah nifas, ya, karena yang menjadi ukuran adalah darahnya keluar setelah melahirkan. Nah, pertanyaannya tadi, darah keluar sebelum darah berhenti sebelum 40 hari, maka bagaimana? Maka jawabannya, oh berarti berhenti nifasnya, karena maksimal menurut jumhur 40 hari. Jadi jangan, misalkan begini, maksud ibu itu bertanya, ini anggap ya, ini 35 sampai sini berhenti darah nifas, sisa 5 hari, ah berarti boleh aku kada sembahyang 5 hari ini meskipun kada tidak keluar darah. Ini tidak benar seperti itu. Kapan berhenti meskipun belum 40 hari berarti sudah berhenti nifasnya. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf pertanyaannya nih mengulang minggu kemarin, Ustaz. Silakan. Berkenaan tentang membasuh air kencing maupun najis maupun kotoran maksudnya. Itu kan kalau misalnya di lantai itu disiram kemarin Ustaz sebutkan. Nah, yang kemarin ulun pengen bertanya tapi kada sempat dan belum paham, kalau setelah kita siram apakah boleh kita lap Ustaz supaya cepat kering? Padahal kan air kita siram otomatis itu kan tercampurlah dengan masih ada ya, dengan ya tercampur dengan, air dengan najis itu. Iya, seperti itu. Nah, apakah boleh kita lap ataukah kita tunggu sampai sekering-keringnya baru bisa dikatakan suci? Iya. Yang pertama, yang kedua mengenai mustalah sedikit tentang hadis yang terakhir yang Ustaz bacakan, di mana Al-Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan hadisnya berderajat dhaif, sementara di dalam hadis yang terakhir tadi ya. Iya. Nah, sementara di dalam ta'liq yang ada di dalam terjemahan kita ini disahihkan oleh Al-Albani, Ustaz. Iya. Jadi seperti apa ini status hadisnya itu? Iya. Demikian. Begini. Kalau permasalahan yang pertama, kita hanya fokus kepada bagaimana mensucikan najis. Adapun bekas najis itu, jadi begini, ada air di atas meja, dia najis. Kita siram, sesudah kita siram, dinyatakan najis. Meskipun masih ada mungkin kuning-kuningnya atau bekas najisnya. Nah, untuk menghilangkan itu kita pel, itu bukan urusan. Ya, pas kita siram, najis. Suci, selesai itu. Sama seperti yang kejadian Rasulullah SAW ketika menyiram air kencing seorang A'rabi. Ya. Apakah beliau kemudian memperhatikan, beliau menyebutkan kepada para sahabat, kalau itu kering baru suci. Tidak kan? Nah, cukup disiram, entah masih ada sisa atau tidak sisa, berbau atau tidak, maka sudah dikatakan sebagai suci. Artinya, kalau dijajak, suci atau najis? Suci. Itu dia. Ya. Berkenaan dengan yang disiram tadi, apakah ada batasan berapa banyaknya kita menyiram itu, Ustaz? Nah, batasannya adalah di mana bagian najis itu ada, kita siram itu. Tidak ada batasan berapa gayung atau tidak ada. Batasannya adalah bagian yang kena najis itu di mana, kita sirami itu. Nah, sudah selesai itu berarti. Itu dinyatakan suci. Embah itu kita injak pun tidak mengapa. Artinya dia suci. Ya, mungkin kalau seandainya Ustadz masih terasa kayaknya ini ada ininya, nah itu permasalahan bersih berarti. Bukan permasalahan suci. Paham maksud saya? Nah, yang kedua, adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya, saya bacakan lebih jelasnya ya, Pak. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan sebab beliau melemahkan karena ada seorang perawi yang bernama Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini saya sengaja tidak menyebutkan karena mungkin terlalu dalam nantinya. Ibnu Lahiyah ini seorang perawi yang dilemahkan oleh para ulama hadis seperti Yahya Ibnu Sa'id, kemudian Abdurrahman bin Mahdi, kemudian Waqi', ya. Bahkan Yahya Ibnu Ma'in mengatakan kana dha'ifan la yuhtajju bi hadisi. Dia lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum hadisnya. Imam, dan kalau Yahya bin Ma'in mengatakan seperti itu berarti benar-benar lemah. Karena seorang Yahya bin Ma'in yang meneliti hadis ini, beliau tidak bermudah-mudah untuk melemahkan seorang perawi. Ya. Kemudian An-Nasa'i mengatakan laisa bi thiqah. Perawi ini bukan orang yang thiqah, ya. Dan beliau salah satu sebab beliau lemah kenapa? Beliau punya buku, bukunya kebakar. Ibnu Lahiyah ini punya buku, bukunya kebakar. Akhirnya hafalannya ngawur. Karena biasa bersandar kepada apa? Kepada buku. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Wahab dan Abdullah bin Mubarak dan Abdullah bin Yazid Al-Muqri', maka ya, hadis beliau ini dinyatakan hadis yang kuat. Hadis beliau ini dinyatakan hadis yang kuat. Sedangkan di dalam hadis ini beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Wahab. Nah, dari situlah Imam Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Paham ya? Jadi, nah sekarang permasalahannya bagaimana? Sikap kita bagaimana? Maka saya katakan wajar para ulama berbeda pendapat. Dan mereka berbedaan pendapat dalam pensahihan pelemahan hadis ini biasanya bukan dalam masalah usul. Paham maksud saya? Dalam masalah sesuatu yang tidak terlalu berbeda, perbedaan pendapat pun tidak terlalu urgen di dalamnya. Dalam bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah, itu pasti tidak ada perbedaan pendapat. Tapi sering sekali dalam seperti ini, ya, para ulama meskipun tidak ada hadis ini, para ulama mengatakan yang sulit untuk dihilangkan tetap dimaafkan. Itu kan inti hadis yang keberapa tadi? 35, ya. Para ulama kalau tidak pun berdalil dengan hadis ini, yang ringan tetap dimaafkan. Makanya saya katakan sebagian ulama melemahkan, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan sebagian yang lain menguatkannya. Dan itu biasa dalam ilmu hadis, tapi ingat, bukan dalam perkara akidah atau halal dan haram. Paham ya? Kalau Ustaz ikut mana, maka saya lebih condong kepada yang melemahkan hadis ini. Nah, silakan. Silakan, Pak. Menambahkan punya mas yang di sana tadi itu yang masalah air kencing tadi, Mbak. Air kencing kalau sudah dikasih air berarti sudah hilang, suci. Sudah suci ya. Suci. Berarti bisa dalam keadaan basah pun kita injak. Iya. Oh ya. Ah. Makasih, ya, Pak. Beliau hanya kankan saja. Ya masih ragu-ragu. Meskipun Pak ada kuning gitu terlihat, karena sudah disiram dia, ya bukan dipercikkan, disiram seluruhnya, tetap aja sudah suci. Ya, ingat selalu bahwa suci itu tidak mesti harus bersih sebersih-bersihnya. Ya. Nah nanti permasalahan mau seperti yang dikatakan oleh Akh tadi, dipel agar kelihatan benar-benar bersih, ya maka itu tidak mengapa. Tapi bukan jadi tuntutan syariat. Ya, ketika kita berbicara, sucikah ini hanya dengan disiram? Iya, suci. Ya, wallahu a'lam. Cukup. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahum bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.